Alhamdulillah dan kasiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil Islam madina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Dia tidak henti-hentinya memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di Masjid Baitul Jihad dalam agenda atau rencana bersama-sama mempelajari sebuah pembahasan yang insya Allah ta'ala saya harap bisa memberikan kepada kita kekuatan untuk meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk meninggalkannya, dari hal-hal yang haram, makruh, bahkan sebagian hal mubah, terkadang layak ditinggalkan oleh seorang hamba untuk menggapai kemaslahatan yang lebih besar. Akan tetapi meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bukan hal yang mudah. Khususnya bagi orang-orang yang hatinya sepi dari keikhlasan. Apalagi sesuatu yang hendak dia tinggalkan itu terkait erat dengan misalnya mata pencahariannya, hobi, kegemaran. Maka bertambah sulit dia untuk meninggalkan sesuatu tersebut, padahal bisa jadi dan amat mungkin dia mengetahui bahwasanya sesuatu tersebut hukumnya haram, sesuatu tersebut hukumnya makruh, sesuatu tersebut melalaikan dirinya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita di kesempatan sore hari ini pada hakikatnya adalah berasal dari sabda Rasul alaihi salatu wassalam, yang mana beliau mengatakan, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa badallahu laka bihi ma huwa khairul laka minhu. Tidaklah seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi kita mengatakan, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla. Tidaklah seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, illa badalaka Allahu bihi ma huwa khairul minhu. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang telah dia tinggalkan. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan lan tada'a syai'an, tidaklah seseorang meninggalkan sesuatu, maka lafaz syai' di sana menunjukkan isim nakirah. Bagi seseorang yang mempelajari bahasa Arab, insyaallah ta'ala tidak tersembunyi bagi diri dia perbedaan antara nakirah dengan ma'rifat. Yang paling mudah, nakirah tidak didahului dengan alif lam, sedangkan ma'rifat didahului dengan alif lam. Rasul mengatakan syai'an, bukan asyai', sesuatu. Dengan syai'an, bukan dengan asyai'. Dan di sana di awalnya Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan innaka lan. Lan adalah kalimatun nafi, kalimat negatif. Para ahli bahasa yang kemudian ini juga diserap dalam pembahasan ilmu usul fikih, mereka mengatakan ketika berkumpul kalimat negatif dengan isim nakirah maka bermakna umum. Ketika berkumpul kalimat kata negatif dengan isim nakirah maka dia bermakna umum. Maksudnya apa? Tidaklah seseorang meninggalkan sesuatu, yakni segala sesuatu, bukan hanya satu atau dua hal saja, tetapi segala sesuatu yang seseorang tinggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam kandungan dan makna hadis ini. Bukan hanya satu hal, bukan hanya dua hal, akan tetapi segala sesuatu. Dan yang ditinggalkan oleh seorang hamba, seorang muslim khususnya, yang wajib dia tinggalkan adalah perkara yang haram. Sesuatu yang haram wajib dia tinggalkan. Lalu bagaimana dengan perkara yang makruh? Maka perkara yang makruh merupakan tuntutan agar dia meninggalkannya. Jadi perkara yang makruh dia tertuntut untuk meninggalkannya. Lalu bagaimana dengan perkara yang mubah? Maka seseorang muslim terkadang dia boleh atau tertuntut meninggalkan perkara mubah untuk mencapai sebuah derajat keutamaan tertentu. Lalu bagaimana dengan perkara yang syubhat? Syubhat tidak ada alasan kecuali wajib ditinggalkan. Karena Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan inna halal bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mutasyabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang mutasyabih. Faman faqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjatuh kepada perkara syubhat, maka hakikatnya dia telah merusak kehormatan dirinya dan merusak agamanya. Maka perkara syubhat seharusnya ditinggalkan. Begitu juga hal-hal yang meragukan. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Da' ma yuribuk illa ma la yuribuk." Tinggalkan apa yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita mengatakan innaka lan tada'a syai'an lillahi, tidaklah engkau meninggalkan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau berkata, apabila ada seseorang pencuri yang meninggalkan usaha mencurinya dalam keadaan dia sanggup untuk melakukannya dan dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik untuk pencuri tersebut. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, saya ulangi sekali lagi dengan lebih pelan. Kata Imam Ibnu Qayyim, andai kata ada seorang pencuri yang dia meninggalkan usaha pencuriannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan gantikan untuknya dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu." Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kebutuhannya, keperluannya. Surat At-Talaq ayat yang ketiga. Jadi ketika seorang pencuri, Anda bayangkan seorang pencuri yang tabiat dasarnya dia pencuri, dia meninggalkan sesuatu tersebut, yakni meninggalkan usaha mencurinya karena Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Ibnu Qayyim, maka orang seperti ini tetap akan Allah Subhanahu wa taala gantikan baginya dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi ganti dengan sesuatu yang lebih baik, ini berlaku untuk semua muslim yang meninggalkan sesuatu karena Allah, terlepas apakah dia latar belakangnya memang orang soleh atau latar belakangnya dia adalah pelaku kemaksiatan. Kalau pelaku kemaksiatan meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Ibnu Qayyim akan Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Maka bagaimana dengan orang-orang yang memang secara hukum asalnya orang-orang yang soleh? Mereka lebih utama untuk mendapatkan ganti tersebut. Kemudian Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan penuhi, cukupi segala keperluannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu." Maka di sana ada tiga hal. Yang pertama syarat, yang kedua tujuan amalnya, dan yang ketiga ganjaran yang didapat. Mari bersama-sama kita bandingkan hadis yang sedang kita pelajari ini dengan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan cukupi segala keperluannya. Di sana ada syarat. Apa syaratnya? Bertawakal. Di sana ada tujuan dari amalnya, yakni tujuan dari tawakalnya. Siapa yang bertawakal kepada Allah? Kepada Allah adalah tujuan dari tawakalnya. Dan di sana ada ganjaran dari amalnya, yakni fahuwa hasbuhu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi segala kebutuhannya. Berarti di dalam ayat ini ada tiga hal: syarat, tujuan, dan ganjaran yang didapat. Coba kita bandingkan dengan hadis yang sedang kita bahas ini. Innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa badala qaulahu bihi ma huwa khairul laka minhu. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Lihat baik-baik hadis ini. Hadis yang pertama kali kita bacakan di kesempatan sore hari ini. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah. Maka di sana ada syarat, ada tujuan, ada ganjaran. Mirip seperti surat At-Talaq ayat yang ketiga. Mari bersama-sama kita lihat. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu. Itu syaratnya. Karena Allah, itu tujuannya. Melainkan akan Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Itu ganjarannya. Bukankah hadis yang sedang kita bahas ini secara syarat, tujuan dan ganjaran sama persis dengan ayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim? Maka tidak salah ketika Imam Ibnu Qayyim mengatakan, andai kata ada seorang pencuri yang dia sanggup untuk mencuri, dia meninggalkan usaha pencuriannya. Ini syarat. Karena Allah Subhanahu wa taala, ini tujuan. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik bagi pencuri tersebut. Ini ganjaran yang didapat. Bagaimana Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah membangun fatwanya di atas kedetailan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memang secara hukum asalnya orang-orang yang soleh? Dia meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih layak, mereka lebih berhak untuk mendapatkan ganjaran tersebut. Rasul mengatakan, "Innaka lan tada'a syai'an lillahi." Tidaklah seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah. Maka di sana terambil penjelasan yang sangat terang benderang bahwasanya motivasi yang melatar belakangi dia meninggalkan sesuatu tersebut adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena takut. Bukan karena malu. Bukan karena ketidakmampuannya untuk mengerjakan sesuatu tersebut. Permasalahan ini, meninggalkan sesuatu ditinjau dari motivasi yang melatar belakanginya, insya Allah ta'ala akan saya perinci tepat setelah pembahasan ini. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Inilah yang tadi kita katakan ganjaran. Ganjaran dari meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Ucapan Rasul tidak akan mungkin salah. Pasti Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Pasti itu. Bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Apakah ganti ini berupa sesuatu yang kita dapatkan di dunia atau di akhirat? Pembahasan ini ganti atau sesuatu yang kita tinggalkan itu di mana dan dalam bentuk apa, insya Allah akan kita bahas di kesempatan hari ini juga. Lihat bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Ini ucapan Rasul alaihi salatu wasallam. Tadi telah saya sampaikan bahwasanya motivasi yang melatar belakangi seseorang meninggalkan sesuatu itu beraneka ragam. Bisa jadi karena Allah, bisa jadi karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini akan kita perinci lebih lanjut insyaallah ta'ala. Bahwasanya balasan sesuai dengan niat, ganjaran yang didapat atas orang yang meninggalkan sesuatu itu sesuai dengan niatnya. Kita sama-sama maklum bahwasanya Rasul Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in manawa. Dan seseorang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis maklum masyhur yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi beliau. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang arti pentingnya niat. Karena niatlah yang nanti akan menjadi faktor apakah seseorang mendapatkan ganjaran balasan dari Allah atau tidak. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ditinjau dari segi motivasi yakni alasan seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, khususnya dalam perkara yang haram. Saya ulangin, motivasi alasan seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, khususnya dalam perkara yang haram, itu beraneka ragam. Mungkin bisa kita berikan menjadi tiga macam motivasi. Jadi yang melatar belakangi seseorang meninggalkan sesuatu, khususnya dalam perkara yang haram, itu mungkin ada tiga. Yang pertama, meninggalkan perkara yang haram karena Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan perkara yang haram karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak diragukan lagi, dia akan mendapatkan pahala dengan sebab tersebut. Makanya jemaah, para ulama semisal Imam Ibn Rajab mengatakan bahwasanya niat merupakan syarat sahnya amal yang mesti dikerjakan dan syarat mendapatkan pahala atas amal yang harus ditinggalkan. Imam Ibn Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam beliau mengatakan, niat merupakan syarat sahnya amal pada amal yang harus dikerjakan, sedangkan niat merupakan syarat mendapatkan ganjaran atas amal yang harus ditinggalkan. Salat adalah amal yang harus dikerjakan, maka niat merupakan syarat sahnya sholat. Zina adalah amal yang mesti ditinggalkan. Ketika seseorang meninggalkan perbuatan zina, maka dia tidak berdosa, sekaligus juga tidak berpahala. Iya, seseorang meninggalkan perbuatan zina, dia tidak berdosa, sekaligus juga tidak berpahala. Kapan dia meninggalkan perbuatan zina tersebut berpahala? kalau dia hadirkan niat meninggalkan perbuatan zina. Ini kesepakatan para ulama. Niat merupakan syarat sahnya amal yang harus dikerjakan, sedangkan niat merupakan syarat mendapatkan ganjaran atas amal yang mesti ditinggalkan. Jadi hakikatnya kita merugi ketika meninggalkan suatu amal tanpa disertai niat, padahal amal tersebut memang diperintahkan untuk ditinggalkan. Hakikatnya kita merugi. Ditinjau dari segi kita tidak mendapatkan ganjaran atas amal yang kita tinggalkan. Kesadaran menghadirkan niat adalah perkara yang sulit. Makanya Imam Sufyan As-Sauri, dan dia Al-Imam Sufyan As-Sauri, mengatakan ma asyaddu alayya minal niyati, tidak ada yang paling sulit pada diriku kecuali usahaku untuk menghadirkan niat. Dan ini ucapan Sufyan As-Sauri, dan beliau imam dari imam-imam kaum muslimin. Maka apabila hal tersebut adalah hal yang wajib ditinggalkan, dan ketika seseorang meninggalkannya dan dia menghadirkan niat meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala. Dari mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dia yakni Rasul meriwayatkan dari Rabb-nya, hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idza arada abdi ayya'mal sayi'ata falataktubuha alaihi hatta ya'malaha. Apabila hambaku menginginkan mengerjakan perbuatan buruk, maka jangan ditulis sampai dia mengerjakannya. Fa'in amilaha faktubuha bimisliha. Apabila dia mengerjakannya, maka catat satu yang semisal perbuatan buruknya. Wain taraktaha min ajli faktubuha lahu hasanatun. Andai kata dia tidak jadi mengerjakan perbuatan buruknya karena aku, maka catat satu kebaikan baginya. Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila hambaku menginginkan perbuatan buruk, apabila hambaku menginginkan untuk mengerjakan perbuatan buruk, maka janganlah kalian wahai malaikat mencatatnya sampai dia mengerjakannya. Apabila dia mengerjakannya, maka catat satu semisal amal keburukannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dosa kemaksiatan yang diperbuat oleh seorang hamba tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya. Ini hukum asal. Jadi hukum asal, dosa kemaksiatan yang diperbuat oleh seorang hamba tidak dilipat gandakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya. Kita bicara hukum asal. Karena di tempat-tempat kasus-kasus tertentu, terkadang kemaksiatan yang diperbuat oleh seorang hamba dilipat gandakan azabnya oleh Allah. Tapi ini kasus per kasus. Kalau hukum asal, kemaksiatan yang diperbuat oleh seorang hamba tidak dilipat gandakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Apabila dia mengerjakan perbuatan buruk tersebut, catat satu yang semisalnya. Akan tetapi apabila dia meninggalkan li ajli karenaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka tulis satu kebaikan untuknya. Lihat bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang menginginkan melakukan perbuatan buruk dan dia tinggalkan, maka Allah mengatakan kepada malaikat, kalau dia meninggalkannya karena aku, maka catat satu kebaikan untuknya. Maka meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu di sana adalah sebuah kebaikan yang amat sangat, sekaligus pelakunya akan mendapatkan pahala. Sedikit menyimpang, mudah-mudahan ada manfaat. Para ulama kita, ulama ahlus sunnah maksud saya, itu berbincang. Kan Allah Azza wa Jalla mengatakan seperti ini. Allah mengatakan ini kepada malaikat. Iza arada abdi an ya'malaha. Apabila kalian, jadi ini ucapan Allah kepada malaikat, apabila hambaku mengerjakan, menginginkan untuk mengerjakan perbuatan buruk, janganlah kalian tulis. Sampai dia mengerjakannya. Ada yang bisa menangkap masalah di dalam lafaz hadis ini? Rasul mengatakan kepada malaikat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, apabila kalian, apabila hambaku hendak mengerjakan perbuatan buruk, janganlah kalian tulis sampai dia mengerjakannya. Pertanyaannya, apakah malaikat mengetahui apa yang diinginkan oleh seorang hamba? Itu kan pertanyaannya. Tahu dari mana asal-usul pertanyaan ini? Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat begini. Ya. Yeah. Apabila hambaku hendak mengerjakan perbuatan buruk, jangan ditulis sampai dia melakukannya. Apabila dia melakukannya, maka tulis satu yang semisal. Andai kata dia menginginkan mengerjakan perbuatan buruk dan meninggalkannya karena aku, maka tulis satu kebaikan untuknya. Nih, lafaz hadis yang terakhir ini. Apabila hambaku menginginkan mengerjakan perbuatan buruk dan dia meninggalkannya karena aku, maka tulis satu kebaikan untuknya. Ada masalah di situ ya, yang terakhir itu ya. Dari mana malaikat bisa tahu hamba tersebut hendak melakukan perbuatan buruk kemudian meninggalkan karena Allah? Yang namanya meninggalkan perbuatan kan tidak ada wujudnya. Kan ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat ini kan tertuju buat kita. Kita kan yang mengerjakan amal baik amal buruk. Misalnya nih, na'udzubillah, ada di antara saya atau Anda hendak mengerjakan perbuatan buruk, kemudian kita tinggalkan karena Allah, Allah perintahkan kepada malaikat tulis satu kebaikan untuknya. Pertanyaan seriusnya, apakah malaikat mengetahui apa yang kita kehendaki dan kenapa kita meninggalkannya? Apakah karena Allah atau karena selain Allah? Itu pertanyaannya ya. Ringkas saja. Ulama muhakikin, Ibnu Hajar, An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua, Mereka mengatakan malaikat mengetahui apa yang ada di dalam hati seorang hamba. Iya. Malaikat mengetahui apa yang ada di dalam hati seorang hamba. Apa yang diinginkan oleh hamba tersebut, malaikat mengetahui. Saya bacakan ucapan Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Ibnu Hajar, wa fihi dalil alla ana malak yutalli ala ma fi qalbi adami imma bi itla'illahi iyyahu aw bi anna yakhluqullahu ilman yudriku bihi dzali. Kata Ibnu Hajar, hadis ini dan hadis-hadis yang semisal ini di dalamnya terdapat dalil bahwasanya malaikat mengetahui apa yang ada di dalam hati seorang hamba. Ima mungkin dengan sebab diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, ima bi itla'illah iyyahu. Mungkin dengan sebab Allah Azza wa Jalla yang beritahu kepada malaikat tersebut, au bi anna yakhluqullahu ilman yudriku bihi zali. Atau kata Ibnu Hajar, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat memang memiliki kemampuan mengetahui isi hati anak Adam. Ini kata Ibnu Hajar. Dalam Fathul Bari juz 11 halaman 325. Iya. Syekh Ustaz Ibnu Taimiyah pernah ditanya dengan pertanyaan yang semisal. Jawaban Ibnu Taimiyah lebih mengkhawatirkan bagi diri kita. Ibnu Taimiyah pernah ditanya dengan pertanyaan yang semisal, apakah mungkin seorang malaikat, apakah mungkin malaikat mengetahui isi hati seorang hamba? Apa kata Ibnu Taimiyah Syekhul Islam? Ya, beliau mengatakan alhamdulillah. Fa'ajaba, beliau menjawab, alhamdulillah. Qad ruwiya an Sufyan Ibnu Uyainah fi jawab hadhihi mas'alah qala. Sesungguhnya telah diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah ketika beliau ditanya tentang permasalahan yang semisal ini, beliau mengatakan. Jadi pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan kepada ulama-ulama dan mereka memberikan jawaban. Ibnu Taimiyah ditanya, Ibnu Taimiyah mengatakan ini sudah pernah juga ditanya kepada Sufyan bin Uyainah dan dia mengatakan ucapan Ibnu Uyainah. Perhatikan baik-baik. Apa kata Ibnu Uyainah? Sufyan Ibnu Uyainah, "Annahu idza hamma bihasanati syammu malak ra'iyatu thayyibah." Kata Ibnu Uyainah, apabila seorang hamba menginginkan melakukan perbuatan baik, maka akan memancar wangi dari tubuhnya yang bisa dicium oleh malaikat. Wa idza hamma bisayyati syamma ra'ihatu khabithah. Apabila seorang hamba menginginkan melakukan perbuatan buruk, maka akan memancar bau busuk dari dalam tubuhnya yang mampu dicium oleh malaikat. Yang mencium ini malaikat. Maka bisa jadi na'udzubillah pelaku-pelaku kemaksiatan menghiasi dirinya dengan minyak wangi yang paling wangi, tapi malaikat mencium dan mengendusnya dalam keadaan bau yang teramat busuk. Bisa jadi orang-orang yang kemudian lalai di dalam menjaga kebersihan tubuhnya, karena misalnya sedang melakukan tawaf, sedang melakukan safar, safar-safar ketaatan, sedang iktikaf, dia lalai menjaga kebersihan tubuhnya. Yang di sisi orang tercium bau yang kurang enak, tapi malaikat menciumnya dengan bau yang amat sangat wangi. Maka bisa jadi mulut seseorang berbau busuk karena dengan sebab puasa, tapi disenangi, digandrungi, disukai oleh malaikat. Ibnu Uyainah mengatakan, annahu iza hamma bihasanati syammu malak ra'ihatu tayyibah. Apabila seseorang itu hendak melakukan perbuatan buruk, maaf, hendak melakukan perbuatan baik, maka akan memancar dari dalam tubuhnya bau wangi yang hanya malaikat yang mampu menciumnya. Wa idza hamma bisayyati syammu ra'iyatu khabithah. Apabila seseorang hamba hendak mengerjakan perbuatan buruk, maka akan memancar dari dalam tubuhnya bau yang amat busuk yang hanya mampu dicium oleh malaikat. Ini ucapan Sufyan Ibnu Uyainah. Bayangkan jemaah, berarti malaikat mengetahui, karena Allah Subhanahu wa taala jadikan ada bau wangi atau bau busuk atas orang yang hendak mengerjakan kebaikan atau keburukan. Kita tutup. Wa tahqiq, ucapan Imam Imam An-Nawawi. Imam Nawawi mengatakan, wa tahqiq anna Allah qadiran an ya'lamu malaikati bima fi nafsil 'abd wa kaifa syaa. Sebagai penutup, kata An-Nawawi ketika menyebutkan di sana pembicaraan yang panjang, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat memiliki kemampuan untuk mengetahui isi hati seorang hamba sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi malaikat tahu apa yang ada di benak kita. Malaikat tahu apa yang menjadi keinginan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk malaikat mengetahuinya. Atau kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Allah beritahukan kepada malaikat. Ini agak sedikit menyimpang, tapi mudah-mudahan ada manfaat. Lalu bagaimana seseorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka dia akan mendapatkan ganjaran? Ini motivasi yang pertama, dia meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada motivasi yang kedua. Dia meninggalkan sesuatu bukan karena Allah, tetapi karena hendak mendapatkan pujian atau tujuan-tujuan yang semisal. Dia meninggalkan sesuatu, khususnya dalam perkara yang haram, kita berikan penekanan sekali lagi. Dia meninggalkan sesuatu bukan karena Allah, tapi bahkan karena menghendaki pujian-pujian atau yang semisalnya. Misalnya karena takut kepada manusia, atau karena ingin riya di hadapan manusia. Maka Imam Ibn Rajab beliau berkata, untuk masalah yang kedua ini, Al-Imam Ibn Rajab berkata, adapun jika dia berkeinginan melakukan kemaksiatan kemudian meninggalkan karena takut kepada makhluk atau karena bersikap riya kepada mereka, maka hal ini kita katakan kepadanya, sungguh dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab motivasinya tersebut. Kenapa? Karena dia telah mendahulukan rasa takut kepada makhluk daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia meninggalkan sesuatu karena takut kepada makhluk, bukan takut kepada Allah. Dia meninggalkan sesuatu karena ingin mendapatkan pandangan-pandangan kekaguman dari mata-mata manusia alias riya, bukan karena ingin dilihat dan dipuji serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia meninggalkan sesuatu itu motivasinya karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnu Rajab, dia akan disiksa dengan sebab niatnya tersebut. Karena kita, kata Imam Ibn Rajab mengatakan, sama-sama mengetahui bahwasanya takut, harap, cemas adalah macam-macam ibadah yang harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menjadikan sesuatu selain Allah di dalam harap, takut dan cemas ketika meninggalkan sesuatu, maka hakikatnya dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngeri nih. Jadi ketika kita meninggalkan sesuatu itu karena takut manusia, ini berbahaya. Seorang muslim itu takutnya itu harusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang muslim meninggalkan sesuatu karena ingin dilihat oleh manusia, ini berbahaya. Karena seharusnya yang menjadi fokus dia, apakah Allah Azza wa Jalla melihat dia dan meridhoi dia atau tidak. Maka kata Imam Ibn Rajab, ini berbahaya sekali. Karena dia syirik dalam masalah takut, syirik dalam masalah kehendak, syirik di dalam masalah kecemasan, dan yang semisalnya. Ucapan Imam Ibn Rajab ini, itu bisa kita lihat di dalam kitab beliau, Jami'ul Ulum wal Hikam. Yang semisal ini juga diucapkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab beliau, Shifa'ul Alil. Kemudian, mungkin motivasi yang ketiga, meninggalkan maksiat karena tidak menyukainya. Jadi ada orang yang meninggalkan keharaman karena memang tidak suka. Ada orang yang meninggalkan keharaman karena Allah. Itu yang pertama. Ada orang yang meninggalkan keharaman karena makhluk. Itu yang kedua. Yang pertama bernilai ibadah, yang kedua kesyirikan. Ada seseorang yang meninggalkan yang haram ya karena memang tidak suka. Tidak suka. Maka dalam perkara ini dia tidak mendapatkan ganjaran, juga tidak mendapatkan dosa. Tidak diganjar, tidak berdosa. Ketika dia meninggalkan sesuatu yang haram karena tidak menyukainya, dia tidak diganjar, tidak berdosa. Ini fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika mendalilkan fatwanya ini, yakni apa? Ketika menjelaskan fatwanya ini, Ibnu Taimiyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang tadi yang kita sebut ketika kita berbicara tentang motivasi pertama karena Allah. Ada kelanjutannya hadis tersebut. Fa inna amilaha katabtuha asyraha. Kita baca lagi dari pertengahan. Idza hamma 'abdi bihasanatin lam ya'malha katabtuha lahu hasanatun. Katabtahu lahu hasanatan. Apabila hambaku menginginkan berbuat kebaikan namun dia tidak mengerjakannya, maka catat baginya satu kebaikan. Ini sekali lagi menunjukkan kita pentingnya memperhatikan niat. Tapi hati-hati, para ulama menjelaskan niat yang mendapatkan ganjaran adalah niat yang memang betul-betul dia berniat, yakni azam, dan tidak terjadi dalam bentuk amal, bukan karena dia membatalkan amal tersebut. Begini maksudnya. Saya ambil contoh sederhana saja. Kita mendapatkan kabar bahwasanya ada taklim di suatu masjid. Kemudian saya berniat untuk pergi taklim. Begitu ya. Dan ada dua kemungkinan, dia bisa pergi menuju tempat taklim atau tidak. Yang dicatat mendapatkan ganjaran ketika dia tidak pergi taklim adalah ketika dia masih terus menjaga niatnya. Maksudnya begini, ketika oh ada taklim, saya berniat untuk pergi taklim, dia rapihkan segenap perlengkapannya, dia masukkan buku, dia siapkan kendaraan, dia longgarkan waktu, begitu. Kemudian setelah itu semua dia lakukan, hujan. Atau setelah itu semua dia lakukan, ada musibah. Atau setelah itu semua dia lakukan, dia sakit. Maka ini yang akan mendapatkan ganjaran. Bukan, saya mau pergi taklim. Tapi kemudian, dia pergi ke pasar, sambil kemudian, oh kan saya sudah niat taklim. Dia pergi ke pasar itu menunjukkan dia membatalkan niat taklimnya. Iya kan? Karena dia sudah berganti niatnya pergi ke pasar. Wujudnya itu dia ada di pasar. Maka niat yang mendapatkan ganjaran kata para ulama adalah niat untuk mengerjakan suatu amal yang amal tersebut tidak terjadi bukan dengan sebab kelalaian atau kemudian dibatalkan niat tersebut oleh orangnya. Kalau dibatalkan niatnya ya jelas gak dapat ganjaran. Kalau dia memang lalai ya jelas dia tidak dapat ganjaran. Memang dia melalaikan, meremehkan. Tapi dia memang sudah betul-betul ada niatnya. Tapi bersamaan dengan itu ada sesuatu hal yang di luar kekuasaan dia. Dan Allah Maha tahu. Maka dia tetap mendapatkan satu ganjaran. Ini pembicaraan lain. Bukan di titik ini yang kita hendak bicara. Fa'in anmilaha kataballahu asyra hasanatin ila sati'ati di'fin. Apabila hambaku menginginkan berbuat baik dan dia mengerjakannya, kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikat, catatlah 10 kebaikan untuknya dan lipat gandakanlah hingga 700 kali lipat. Maka kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 10 sampai 700 kali lipat. Wa idza hamma bi sayyi'ati wa lam ya'malha lam aktubha 'alaihi. Dan Rasul mengatakan, apabila hambaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, menginginkan berbuat baik dan meninggalkannya, menginginkan berbuat buruk dan meninggalkannya, maka jangan tulis apa-apa untuknya. Ini yang jadi dalil oleh Ibnu Taimiyah. Apabila hambaku menginginkan berbuat buruk dan dia tidak jadi mengerjakannya, tidak tulis apa-apa untuknya. Bedanya apa dengan riwayat yang tadi? Riwayat yang tadi mengatakan, yang awal tadi, apabila hambaku menginginkan berbuat buruk dan dia tinggalkan li ajli karenaku, maka satu tulis satu kebaikan untuknya. Kalau ini barang siapa di antara hambaku yang berkeinginan berbuat buruk dan dia tidak mengerjakannya, tidak mengerjakannya sebab motivasinya apa? Ya macam-macam, mungkin karena gak suka, maka tidak ditulis apa-apa untuknya. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, adapun bagi orang yang meninggalkan sesuatu tanpa ada motivasi apapun, mungkin karena dia tidak suka atau yang semisalnya, maka tidak ditulis satu keburukan, sebagaimana tidak juga ditulis satu kebaikan untuknya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis yang barusan aku bawakan. Itu kata Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, sebagaimana Anda bisa lihat di Majmu' Fatawa juz 10 halaman 738. Maka di sini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwasanya meninggalkan sesuatu yang haram itu akan mendapatkan ganjaran apabila motivasinya karena Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan betul ucapan Rasul, penjelasan para ulama yang saya perinci menjadi tiga pembahasan tadi ini barusan, itu pada hakikatnya sesuai dengan ucapan Rasul. Karena Rasul mengatakan, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan berikan ganti dengan yang lebih baik daripada apa yang telah engkau tinggalkan. Ganti Allah kepada orang tersebut menunjukkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala terhadap pelaku amal. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Ganti itu tidak mesti dengan harta. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya Rabb kita tidak akan mungkin menyalahi janji, dan Rasul kita tidak mungkin salah dalam berucap. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganti dengan sesuatu yang lebih baik, itu pasti. Cuma permasalahannya, sebagian kaum muslimin itu menganggap bahwasanya ganti itu harus berupa harta. Sebagian kaum muslimin menganggap ganti itu harus berupa sesuatu yang tampak. Padahal tidak mesti. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan akan Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik di dunia. Kan Rasul enggak katakan begitu. Rasul tidak katakan akan Allah azza wajalla gantikan dengan sesuatu yang lebih baik berupa harta. Kan Rasul tidak katakan begitu. Rasul hanya mengatakan akan Allah azza wajalla gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Titik sampai di situ. Tidak disebutkan apakah di dunia, tidak disebutkan apakah berupa harta. Maka menuntut ganti harus di dunia, menuntut ganti harus berupa harta, ini kekeliruan. Karena ganti bisa jadi bukan di dunia dirasakannya, dan ganti bisa jadi juga bukan dengan harta. Sebagian orang yang kemudian apa, berusaha meninggalkan sesuatu karena Allah, menjadi lemah perjalanannya, menjadi ragu akan kebenaran sabda Rasul alaihi salatu wassalam ini. Karena setelah sekian lama dia meninggalkan sesuatu tersebut, dia tidak jumpai gantinya. Dia berpikir, gimana? Saya telah meninggalkan muamalah yang haram, saya telah meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, saya telah meninggalkan pekerjaan saya yang bergelimang kemaksiatan, kok hidup saya jadi tambah susah? Yang dia katakan hidupnya tambah susah itu juga betul-betul ditinjau dari satu titik sebenarnya, yakni susah secara ekonomi. Padahal ganti tidak mesti di dunia. Ganti tidak mesti berupa harta. Tidak mesti. Kalau ada ganti di dunia berupa harta, alhamdulillah. Kalau tidak ada ganti di dunia, tidak juga berupa harta, pasti ada gantinya, pasti. Makanya Imam Ibnu Qayyim beliau berkata, ganti tersebut bisa beraneka ragam. Di antaranya ada yang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dipercepat Allah Subhanahu wa taala ganti di muka bumi. Di antaranya ada yang Allah Subhanahu wa taala perlambat, yakni maksudnya Allah ganti tetapi nanti di akhirat kelak. Ganti tersebut bisa juga berupa tenangnya hati. Ketenangan hati itu harta yang paling luar biasa berharganya. Ketika seseorang kemudian bermuamalah dengan muamalah yang haram, kemudian dia tinggalkan itu semua, yang dengan sebab itu hatinya menjadi tenang, ini enggak ada imbangannya. Hah? Walaupun mungkin fisiknya susah, perutnya kelaparan. Hah? Tapi ketenangan hati itu luar biasa sulitnya. Kalau orang-orang yang paling banyak uangnya adalah orang-orang yang paling tenang hatinya, lalu mengapa itu para miliuner banyak yang memutuskan bunuh diri? Berulang kali kita kita dengar ini orang-orang yang kaya, kadang-kadang kita terpikir, oh, kalau jadi orang kaya enak ya. Itu miliuner memutuskan bunuh diri. Kalau yang ada di benak kita adalah populer itu sesuatu yang menyenangkan, banyak sekali pesohor yang memilih mati. Karena hati mereka hilang dari yang namanya ketenangan. Kegembiraan. Ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, ridho dari Allah ini gak ada bandingnya sama sekali. Di tempat lain imam ucapan tadi, ucapan Imam Ibnu Qayyim itu saya nukil dari kitab beliau Al-Fawaid. Di tempat yang lain Imam Ibnu Qayyim beliau berkata, memberikan contoh tepatnya. Ketika kaum muhajirin meninggalkan kampung mereka, meninggalkan Mekah, meninggalkan Madinah, mereka meninggalkan kampung mereka, Madinah lagi. Ketika kaum muhajirin meninggalkan kampung mereka, mereka meninggalkan Mekah, meninggalkan harta-harta mereka, mereka meninggalkan karib, kerabat, kebun-kebun mereka, harta ternak mereka, mereka tinggalkan. Mereka meninggalkannya karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka pindah dari Mekah menuju ke Madinah. Maka apa kata Imam Ibnu Qayyim? Maka Allah subhanahu wa ta'ala bukakan bagi mereka ganti dengan sesuatu yang lebih baik, yakni kota Madinah. Bahkan dunia dan seluruh isinya Allah subhanahu wa ta'ala buka bagi kaum muhajirin dan ansar. Lihat, Umar bin Khattab meninggalkan kota Mekah, meninggalkan satu rumah dengan isi-isinya. Hijrah menuju ke Madinah. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala bukakan bagi Umar, maka jadilah Umar khalifah. Ini ganti yang dipercepat. Janji Allah subhanahu wa ta'ala betul. Yang jadi masalah, kita selalu menagih janji Allah itu di dunia dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Allah subhanahu wa ta'ala kita atur. Dalam makna apa? Kenapa gak dikasih? Kenapa bukan ini? Kita kurang beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatur Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa ganti yang terbaik untuk diri kita. Di mana, kapan dia berikan. Kewajiban kita hanya beriman saja. Dan meyakini kebenaran ucapan Rasul. Serta memupuk rasa percaya sekaligus harap bahwasanya janji Allah pasti tertunaikan. Sudah. Masalah seriusnya kita langsung menagih. Belum lagi ada orang-orang yang kadang-kadang juga kurang adab kepada Allah. Baru meninggalkan sesuatu karena Allah sehari, esok harinya dia tagih. Baru sehari dia tinggalkan sesuatu ini. Mungkin juga bukan karena Allah. Anggaplah karena Allah. Esoknya dia tagih. Ya Rob, mana gantinya? Padahal mereka yakni para sahabat, yang saya maksudkan adalah al-muhajirin, itu meninggalkan sesuatu karena Allah. Dan Allah maha tahu isi hati mereka. Makanya Allah ridho terhadap mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala didik mereka di bawah pendidikan Rasul alaihi salatu wassalam selama kurang lebih 11 tahun. Baru Allah subhanahu wa ta'ala bukakan muka bumi ini untuk mereka. Padahal mereka Abu Bakar, mereka Umar, mereka Utsman, mereka Ali. Tidaklah Abu Bakar pindah ke Madinah langsung kemudian esoknya Allah azza wa jalla jadikan kaum muslimin jaya. Butuh waktu 8 atau 10 tahun. Fathul Mekah tahun ke-8 bukan? Ini Abu Bakar loh, yang keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tanpa syarat. mengiyakan langsung ucapan Allah dan Rasulnya, ini Abu Bakar. Allah subhanahu wa ta'ala didik Abu Bakar selama 8 tahun baru Fathul Mekah. Kita ini bukan siapa-siapa dibanding Abu Bakar. Yang sampai-sampai para sahabat bersepakat, andai kata imannya Abu Bakar ini ditimbang di satu daun timbangan, dan iman seluruh manusia ditimbang pada daun timbangan yang lain, imannya Abu Bakar lebih berat. Karena sebagian sahabat masih pikir-pikir, kalau Abu Bakar, saya percaya. Butuh waktu 8 tahun. Jadi kalau kita mengambil keputusan untuk saya tinggalkan sesuatu karena Allah di detik ini, hari ini, maka jangan harap besok ganjarannya. Kalau besok, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian 10 tahun lagi, kita harus punya baik sangka. Oh, ini ganjaran dari Allah. Mungkin ini karena perbuatan saya 10 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Andai kata juga tidak kita jumpai di muka bumi ganti dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka yakin ganti itu pasti ada. Masalahnya, apakah kita adalah orang yang layak mendapatkan ganti tersebut? Apakah syarat karena Allah yang telah kita penuhi? Kan Rasul mengatakan, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, ucapan karena Allahnya ini harus kita berikan penekanan. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, contoh-contoh sangat banyak dalam perkara ini, yang bahkan Rasul alaihi salatu wasallam sebutkan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan. Jadi ummahatul mukminin, istri-istri Rasul, itu pada suatu hari pernah mereka mengajukan keberatan kepada Rasul, pengen minta naik uang belanja. Maklum, keadaan ekonomi sulit. Istri-istri Rasul minta naik uang belanja. Rasul sulit, berat bagi Rasul untuk memenuhi keinginan istri-istrinya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan pilihan kepada istri-istri Rasul. Untuk tetap bersama Rasul dalam keadaan seperti itu, atau kemudian diceraikan dengan cara yang baik. Maklum ini kan? Maka apa istri-istri Rasul? Mereka sepakat untuk tetap bersama Rasul alaihi salatu wasalam, walaupun keadaannya seperti itu. Mereka tinggalkan kehidupan kemewahan dunia yang mungkin bisa mereka kerjakan kalau terlepas dari sisi Rasul. Bayangkan kalau kemudian, na'udzubillah, ini kita bayangkan saja dengan bayangan yang agak-agak liar, nakal dikit. Aisyah cerai sama Rasul, kan mungkin saja dia nikah dengan laki-laki lain yang lebih mapan dan kaya dibanding Rasul. Mungkin saja kan? Tapi itu gak dikerjakan sama Aisyah. Maka jadilah mereka ummahatul mukminin yang akan menemani di surga bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana ada juga ucapan Rasul alaihi salatu wassalam dalam masalah ini. Siapa yang meninggalkan marah padahal dia mampu melampiaskannya. Marah sesuatu yang tidak terpuji. Rasul katakan, janganlah engkau marah. Maklum. Siapa yang meninggalkan marah padahal dia mampu melampiaskannya, maka apa kata Rasul alaihi salatu wasalam, nanti pada hari kiamat dia akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan Allah subhanahu wa ta'ala persilahkan dirinya untuk memilih pasangan yang mana saja yang dia kehendaki. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan yang lainnya. Dia sanggup marah, dia tinggalkan marah tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ganjarannya? Allah persilahkan dia memilih pasangan yang mana saja dia kendaki nanti pada hari akhirat. Oh, ini contoh-contoh dalam hadis, ayat, Al-Quran itu banyak. Kita saja kurang punya kepekaan dalam masalah ini. Coba kalau kita lihat betapa banyak orang-orang yang soleh dari kalangan Nabi, wali-wali Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran atau As-Sunnah, para sahabat, mereka meninggalkan sesuatu karena Allah. Jangan cari contoh yang lain lah. Cari contoh dari dua kelompok ini aja, Nabi dan Rasul atau para sahabat. Karena kenapa? Tidak ada yang mengetahui isi hati manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dua kelompok ini, para nabi dan rasul dan yang kedua sahabat, Allah telah jelaskan bahwasanya Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Maka saya menolak untuk memberikan contoh dari contoh-contoh misalnya manusia. Oh, itu orang itu dulu kerja di sana, kemudian dia tinggalkan karena Allah. Heis, dari mana saya tahu bisa dia meninggalkannya karena Allah? Iya kan? Jadi berhenti pakai contoh orang. Jangan juga kita menjadikan diri kita sebagai contoh. Ini kegeeran. Dulu tuh saya begini, kemudian saya ente menjadikan diri ente sebagai contoh. Jangan. Jadikan para nabi dan rasul serta sahabat sebagai contoh. Kenapa kita hanya batasi dengan dua ini? Karena mereka adalah kelompok manusia yang Allah Azza wa Jalla telah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Adapun kita atau orang selain kita, jadi saya tidak ragu untuk mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah itu karena Allah. Saya tidak ragu mengucapkan kalimat itu. Kenapa Allah ridho terhadap mereka, mereka ridho terhadap Allah? Rasul mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di surga, selesai kan? Tapi kalau misalnya, oh, bapak itu meninggalkan sesuatu karena Allah, dari mana saya bisa tahu? Kalau kita buka Al-Quran, buka As-Sunnah, kisah para nabi, kisah para sahabat, kita akan menjumpai banyak contoh dalam masalah ini. Maka diuji pada diri kita sebenarnya yang pertama, kejelian untuk mentadaburi Al-Quran. Setelah itu diuji pada diri kita yang kedua, mengamalkan dan mempraktekannya. Kemudian setelah itu diuji pada diri kita yang ketiga, kesabaran dan keyakinan bahwasanya ganti dari Allah adalah lebih baik daripada apa yang telah kita tinggalkan. Allahu a'lam bissawab. Sebenarnya jemaah, untuk permasalahan ini saya sudah susun makalah. Sebenarnya makalah ini saya susun bukan untuk khusus hari ini, tapi yakni apa? Ya, qadarullah kemudian saya sampaikan di sini gitu ya. Ini makalahnya, tinggalkan karena Allah, tapi dan nanti. Ini sudah ada format PDF-nya. Nanti akan saya sharing kepada siapa saya bisa sharing ini. Ya, kepada beliau nanti antum minta sama dia saja gitu. Format PDF-nya. Ini makalah saya susun 27 Agustus baru, yakni beberapa hari yang lalu selesai. Belum pernah saya sampaikan di mana-mana, baru di sini saya menyampaikannya. Jadi kalau seperti itu maklum ya, kalau belum pernah disampaikan di mana-mana sudah barang tentu banyak kekurangan ya. Silahkan nanti bisa di download, dibaca. Karena yang saya sampaikan tadi tidak semuanya yang tertulis di sini. Makalah ini ada 16 halaman. Dan tidak semuanya yang saya sampaikan itu saya baca dari sini. Banyak hal yang kemudian belum saya sampaikan dari makalah ini. Contohnya ya, mengingat waktu kita, mungkin ada bagusnya kita buka tanya jawab. Ya. Kita tadi sampai kepada pembahasan tentang meninggalkan marah padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Padahal di sana masih ada juga pembahasan yang saya rasa mungkin penting. Kiat agar kita mampu meninggalkan sesuatu karena Allah. Saya bacakan secara cepat saja. Adapun penjelasannya bisa Anda baca secara lebih lanjut. Yang pertama, ikhlas meninggalkannya hanya karena Allah semata. Yang kedua, mengingat ganjaran terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berusaha mengendalikan hawa nafsu dan mengarahkannya kepada yang lebih utama. Yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah agar dimudahkan untuk meninggalkan sesuatu karenanya. Kemudian di sana juga ada pembahasan tentang kisah-kisah yang terjadi pada diri Nabi Sulaiman, kemudian kisah yang terjadi pada diri Nabi Yusuf, kisah yang terjadi pada diri seorang sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, yang mereka telah meninggalkan sesuatu karena Allah, dan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dan sebagai penutup, janji Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Maka menjadi urusan kita adalah meyakini, beramal sebaik-baiknya, di mana kesudahan yang baik hanya bagi milik orang bertakwa. Dan ini yang bisa saya kerjakan, saya sampaikan kepada Anda di kesempatan sore hari ini. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan hati saya dan hati Anda semua, agar kita bisa meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Maha Kuasa atas itu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada saya dan Anda semua yang telah meluangkan waktu. Ya, ini hari Ahad. Ya, banyak kesibukan biasanya bersama keluarga. Banyak godaan untuk pergi ke sana ke sini. Ya, mudah-mudahan ganjaran akan berlipat ganda dengan sebab Anda berhasil mengalahkan godaan-godaan tersebut. Allahumma amin. Ya, mungkin ada yang mau ditanya, saya persilahkan. Kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 10 menit ke depan.